halat dabihatuhu, apabila terpenuhi dua syarat ini pada si penyembelih, maka halal sembelihannya. La farqa fid dhabih baina ayyakuna rajulan aw imra'ah. Tidak ada perbedaan si penyembelih itu laki-laki atau perempuan. Tidak ada syarat harus laki-laki. Sembelihan perempuan haram, tidak. Halal juga. Nah, tidak ada disyaratkan harus laki-laki. Kabiron aw shaghiron, orang dewasa ataupun masih kecil selama sudah mumayyiz. Hurron aw abdan, orang merdeka ataupun budak. Boleh semuanya. Nah, ini syarat yang berkaitan dengan adzabih, orang yang menyembelihnya. Berapa syarat tadi? Dua. Berakal mumayyiz yang pertama, yang kedua menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Selesai, dua itu dari si penyembelih. Nah, terkait dengan syarat hewan sembelihan dan alat, insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Nanti ya, Jakarta. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu alla illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, tafadhol. Mu'alak itu, ya ini Imam Bukhari tidak menyebutkan rawinya semuanya, langsung beliau menyebutkan Qala Ibnu Abbas. Imam Bukhari langsung menyebutkan Qala Ibnu Abbas. Ini namanya mu'alak. Karena Imam Bukhari kan gak ketemu dengan Ibnu Abbas. Kalau secara sanad berarti itu terputus kan gitu. Kalau terputus itu kan bagian dari do'if, lemah. Ya kan? Nah, tapi perlu antum ketahui dalam Sahihil Bukhari yang mu'alak itu sudah diteliti oleh para ulama. Nah, diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memiliki kitab, yakni Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq, yakni menutup hadis-hadis mu'alaknya Imam Bukhari. Setelah diteliti, mu'alaknya Imam Bukhari itu semuanya sahih. Dari mana tahu sahihnya? Pertama, Imam Bukhari bisa jadi menyebutkan rawi, sanad-sanad rawinya itu di kitab yang lain. Misalnya di Adabul Mufrad. Nah, misalnya ya. Atau kitabnya beliau yang lain. Atau disebutkan oleh murid Imam Bukhari. Nah, ya, sebutkan di riwayat di kitab yang lain yang disebutkan oleh murid-muridnya Imam Bukhari. Setelah diteliti, kesimpulannya mu'alaknya Imam Bukhari adalah sahih. Gitu, sehingga sekalipun disebutkan mu'alak, setelah diteliti oleh para ulama adalah sahih. Bisa dipahami ya? Itulah mu'alak. Mu'alak itu secara bahasa alaqo itu menggantungkan. Jadi mu'alak itu menggantung gitu. Jadi ini misalnya hadis langsung disandarkan kepada orang yang pertama mengucapkan Ibnu Abbas. Kayak-kayak digantung ke langsung ke beliau. Nah, padahal di Imam Bukhari ini secara ucapan-ucapan, ya ini para sahabat biasanya, sahabat atau tabi'in. Kalau hadisnya Rasul, hadis-hadis yang marfu sampai Rasul, Imam Bukhari semuanya dalam sahihnya menyebutkan rawi-rawinya. Ya, rawi-rawinya. Wallahu a'lam bishawab. An? Kalau an itu ucapan rawi, yakni an atau yakni sami'tu atau haddasani atau haddasana ahbarona atau ahbaroni. Nah, kalau an itu namanya yakni sighahnya bukan sighah yang sharih, bukan sighah yang jelas. Nah, Kalau sirah jelas itu gini, telah menceritakan kepadaku, telah menyampaikan kepadaku, misalnya. Itu kan telah menghabarkan kepadaku, itu kan jelas, berarti nyambung. Kalau an itu tidak sorih ini dengar atau tidak. Kan begitu, masih ada tanda. Ini dengar langsung ataukah lewat yang lain. Nah, sehingga secara kuat itu an itu belum. Belum kuat, belum dipastikan mendengar langsung. Makanya kalau rawi itu dia lemah, meriwayatkan secara pakai an, itu belum dinyatakan, yakni riwayatnya nyambung. Mu'an-an namanya. Nah, apalagi yang ahlu tadlis, yang dia sebenarnya ngambil hadis itu dari si A baru ke B, tapi langsung dia mengatakan dari si B dengan pakai an. Nah, itu langsung tidak diterima itu. Riwayat mudallis yang demikian itu. Riwayat mudallis itu baru diterima kalau dengan sirah yang sori haddasani atau amba'ani, ahbaroni atau ahbarona, semisal itu. Nah, itu. Jadi kalau secara lafadz periwayatan an itu. Adapun tadi bedanya dengan mu'alak, mu'alak itu langsung disandarkan kepada orang yang pertama. Pakai an atau pakai yang lain langsung qala Ibnu Abbas. Tetap itu mu'alak. Ani Ibnu Abbas tetap mu'alak. Nah, itu kalau secara mu'alak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kemarin, alafu minkum, saya kemarin sebutkan satu faedah ucapan Syekh Al-Fauzan tentang yakni at-tayyib atau at-tahur di sembelihan, baik secara hissi maupun maknawi. Saya sebutkan di kitab al-mulakhas al-fikhi, ya kan, yang benar itu yakni di kitab al-at'imah was-sa'id wad-dabaih. Saya Soleh Fauzan juga. Alhamdulillah. Saya keliru penyebutan kitabnya. Bukan di mulakhas fikhi tapi di kitab al-at'imah was-sa'id wad-dabaih. Nah, sebagai talak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.